Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah li'atiqadi al-firqatin najiyati al-mansurah karya Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada soal jawab yang ke 52 dan berikutnya insyaallah. Disebutkan pada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita baca hal yang masih terkait dengan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang al-asma wa sifat, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Beliau akan menyebutkan penjelasan melalui soal jawab. Begitu pula nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan berikutnya masih terkait dengan bab ini. Adapun pertanyaan yang ke-52, ma dalilu al-asma al-husna minal kitabi was-sunnah? Apa dalil al-asma al-husna, nama-nama Allah Azza wa Jal, al-asma'ul husna, minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan sunnah? Jawabannya, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, walillahi al-asma'ul husna, dan milik Allah lah al-asma'ul husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya dengan al-asma'ul husna tersebut. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan pada nama-nama Allah. Al-A'raf ayat 180. Wa qala subhanahu, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul id'allaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, id'allah, berdoalah kalian kepada Allah, aw id'ur rahman, atau berdoalah kalian kepada ar-rahman, ayyamma tad'u, apapun yang kalian seru, falahul asma'ul husna, maka milik Allah lah al-asma'ul husna, yakni nama-nama yang kalian seru tersebut semua adalah nama-nama Allah Azza wa Jal. Apapun yang kalian seru, maka milik Allah lah al-asma'ul husna. Al-Isra ayat 110. Wa qala azza wa jal, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, Allahu la ilaha illa huwa, Allah lah tiada ilah yang benar kecuali Dia. Lahul asma'ul husna, miliknya lah al asma'ul husna. Surat Taha ayat yang ke-8. Wa ghairuha minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi 99 asman, man ahsaha dakhalal jannah. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah lah, 99 asman, 99 nama, yang man ahsaha, orang bila melakukan ihsa padanya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Al-ihsa ini nanti kita akan jelaskan insyaallah maknanya atau maksudnya. Wa huwa fi sahih, dan itu hadis ada di dalam kitab sahih, yakni sahih al-Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan sebuah doa, as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak, aku mohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan segala nama yang itu adalah milikmu, sammaita bihi nafsak, yang dengannya engkau namai dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkannya dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkannya kepada seseorang dari makhluk-makhlukmu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau ista'tsarta bihi, ya, bersendiri dalam pengetahuan terhadapnya dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Qur'an al-azim yang agung, rabi'a qalbi, sebagai penyejuk bagi kalbuku. Al-hadith, hadith riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lain, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya di dalam kitab silsilah Al-Hadith Al-Sahihah nomor 199. Nah, ini adalah jawaban atas pertanyaan yang beliau lontarkan, apa dalil al-asma'ul husna minal kitabi was sunnah. Jadi istilah al-asma'ul husna itu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan al-asma'ul husna adalah nama-nama Allah Azza wa Jal yang fi ghayatin minal husn, pada puncak kebagusan, puncak kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat-ayatnya, sebagaimana tadi disebutkan, beberapa ayat tentang al-asma'ul husna. Pada surat Al-A'raf ayat 180 dengan jelas Allah katakan, walillahi al-asma'ul husna, dan milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang pada puncak kebagusan. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, begitu jelas Allah menyebutkan tentang al-asma'ul husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga al-asma'ul husna tersebut hendaknya kita jadikan sebagai pembuka doa-doa kita dalam kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, misalnya dengan menyebut ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, irhamni, berikan kepadaku rahmatmu. Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rizki, urzukni, berikan kepadaku rizki. Misalnya, ya Ghafur, ya Allah yang maha pengampun, ighfirli dhunubi, ampuni dosa-dosaku. Nah, itu sebagai penerapan atau aplikasi terhadap perintah Allah Azza wa Jal agar kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Fad'uhu biha. Wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad. Ilhad ini penyimpangan. Penyimpangan terhadap nama-nama Allah itu bentuknya macam-macam. Ada kalanya mengingkari nama-nama Allah, ada kalanya menyelewengkan maknanya, ada kalanya melakukan tasybih, penyerupaan dengan makhluk, dan lain-lain. Ini semuanya adalah bentuk daripada ilhad. Maka Allah katakan, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, tinggalkan mereka orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Kemudian dalil yang kedua, pada surat Al-Isra ayat 110, ya, qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, serulah Allah, serulah ar-Rahman, ya, berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah, dengan menyebut nama ar-Rahman, semua adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Falahul asma'ul husna, maka miliknya lah al-asma'ul husna. Begitu pula ayat berikutnya pada surat Taha ayat yang ke-8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Nah, ini dalil yang sangat jelas tentang adanya al-asma'ul husna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, ya, pada hadis yang pertama di sini disebutkan, inna lillahi 99 asman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal punya 99 nama yang man ahsaha dakhalal jannah. Siapa melakukan ihsa padanya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Maknanya bahwa dia mengetahui nama-nama Allah itu dan memahami, bukan sekedar orang itu hafal nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur dan lain-lain, tapi enggak tahu maknanya. Ya, mungkin sebagian hafal berurutan sebagaimana tertulis di sebagian kitab 1-99, tapi maknanya tidak tahu, maksudnya tidak tahu. Nah, ini belum melakukan ihsa yang seperti ini. Karena ihsa itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi mengetahui dan memahami serta melakukan konsekuensi yang dia imani dari nama-nama Allah tersebut. Sebagai contoh misalnya, ihsa terhadap salah satu nama dari nama-nama Allah, misalnya, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, kita ambil contoh yang mudah. Ya, kita ambil contoh yang mudah. Kita tahu dan hafal nama itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan maksud daripada hafal tidak mesti berurutan seperti yang di kitab-kitab itu, ya. Jangan dipahami hafal artinya seperti hafal sebuah surat ayat pertama, ayat kedua, ya, nama Allah yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga. Urutan seperti itu tidak ada pengurutan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Seandainya pun kita tidak hafal secara berurutan, tapi kita tahu semua nama-nama itu. Al-Musawwir, ya kan? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nama-nama itu kita tahu dan hafal sekalipun tanpa urutan yang tadi kita sebut atau kita singgung. Kemudian dia paham maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim, saya paham Allah Azza wa Jal pengasih dan penyayang. Ya. Lalu apa konsekuensi kita saat kita memahami nama-nama Allah tersebut? Di antara konsekuensinya, ya, mohon rahmat Allah, mohon kasih sayangnya. Ini adalah sifat mulia, sifat yang bagus. Dan Allah SWT akan memberikan rahmahnya kepada orang-orang yang juga punya rahmah. Maka kita pun berusaha, ya, memperoleh rahmat Allah Azza wa Jal itu dengan kita juga berusaha menjadi orang-orang yang punya rahmah. Nah, ini gambaran daripada makna ihsa. Ya. Bukan sekedar hafal. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan pada hadis itu bahwa 99 nama itu barang siapa yang melakukan ihsa padanya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi kalau begitu Allah punya nama-nama yang sangat mulia, nama-nama yang sangat indah, nama-nama yang mengandung makna-makna agung yang bila kita memahaminya, meyakininya dan mengamalkan konsekuensi daripada pengetahuan kita terhadapnya, maka kita dijamin masuk ke dalam al-jannah. Dan memang ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita perhatikan 1, 2 dan 3 misalnya dari nama-nama Allah, lalu kita betul-betul melakukan ihsa, maka kita akan menjadi pribadi muslim yang sangat taat kepada Allah. Ya. Coba saja nama Allah Azza wa Jal As-Sami' Maha Mendengar. Lakukan ihsa padanya. Coba saja nama Allah Al-Basir yang Maha Melihat. Lakukan ihsa padanya. Ya. Begitu pula nama-nama Allah Azza wa Jal yang lain. Al-Aziz yang Maha Perkasa. Lakukan ihsa padanya. Bagaimana seorang yang melakukan ihsa terhadap nama-nama itu tidak menjadi seorang yang sangat bertakwa kepada Allah? Jelas dia akan menjadi orang yang sangat-sangat bertakwa kepada Allah. Menjaga tutur katanya karena dia tahu Allah mendengar apa yang dia katakan. Menjaga perbuatannya karena Allah, karena tahu bahwa Allah Maha melihat perbuatannya. Berpikir panjang dalam segala perbuatannya, tidak melakukan hal-hal yang akan mencelakakan dia karena Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Perkasa. Nah, jelas akan terwujud sebuah sosok muslim yang taat. Bagaimana tidak masuk ke dalam al-jannah? Kalau dia selalu melakukan ihsa pada nama-nama Allah Azza wa Jal. Maka jaminan dari Nabi SAW, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa padanya, pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, di sini disebutkan 99 nama dari nama-nama Allah. Ini bukan sebagai pembatas, ya. Ini bukan sebagai pembatas. Bukan kemudian kita katakan Allah hanya punya 99 nama, tidak punya yang lain. Ini bukan sebagai pembatas. Namun makna hadis ini bahwa Allah Azza wa Jal punya 99 nama yang bila nama-nama itu dilakukan ihsa padanya, pasti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Orang yang melakukan ihsa pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Ya. Nah, di sana masih ada nama-nama Allah yang lain. Masih banyak. Sebagaimana akan dijelaskan oleh hadis berikutnya. Untuk memahami makna hadis tersebut, sebagian ulama memberikan sebuah contoh, sebuah ungkapan. Misalnya kita mengatakan, saya punya 99 rial yang saya siapkan untuk sedekah. Atau dengan bahasa kita, istilah kita, saya punya uang 99 ribu yang saya siapkan untuk sedekah. Apakah artinya punya cuma 99 ribu? Cuma punya 99 real? Tidak. Tapi itu yang saya siapkan untuk sedekah. 99 itu. Tapi maknanya juga bisa tersirat di sana ada uang yang lain. Yang selain 99 itu. Ya, masih ada yang lain. Tapi bukan untuk sedekah yang itu. Itu untuk belanja misalnya. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalimat yang tadi disebut dalam hadis maknanya semacam itu. Bahwa itu adalah 99 nama. Yang Allah beri keistimewaan bagi orang yang melakukan ihsa. Pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Namun itu bukan sebagai pembatas. Di sana masih ada nama-nama Allah yang lain. Sebagaimana disebutkan pada hadis berikutnya. Bila kita perhatikan di sini jawabannya kita akan temukan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan segala nama yang itu adalah milikmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau bersendiri dengannya dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nah, perhatikan mukaddimah doa ini. Di mana Nabi SAW berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jal yang sesungguhnya sangat banyak. Karena pada kalimat yang terakhir kita sebutkan sebagai contoh, bahwa Nabi mengatakan atau nama yang ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nama yang engkau bersendiri dengannya dalam pengetahuan terhadapnya pada ilmu ghaibmu yang ada di sisimu. Nah, siapa yang bisa mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Jadi jelas ada al-asmaul husna. Nama-nama Allah yang sangat baik itu yang tidak Allah beritahukan kepada siapapun. Yang hanya ada di sisi Allah dalam ilmu gaibnya. Nah, berapa jumlahnya? Ya tentu kita tidak tahu. Satu saja seperti apa dari nama-nama tersebut kita juga enggak tahu. Nah, dengan ini apa boleh? Dengan ini apakah boleh kita membatasi bahwa nama Allah itu hanya 99 nama? Ya, tentu tidak bisa. Ya. 99 nama itu dengan makna yang tadi kita sebutkan dalam hadis. Adapun secara mutlak jumlahnya berapa kita tidak bisa membatasi. Karena di sana ada nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula kalimat sebelumnya Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau sebuah nama yang kau ajarkan kepada salah satu daripada makhlukmu. Apakah kita sudah menanyai kepada orang per orang? Ya tentu enggak bisa. Dan di sini tentunya mungkin para nabi atau siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Kita enggak bisa tahu siapa dan apa yang diajarkan kepada mereka. Siapa dia dan apa yang diajarkan kepadanya, kita enggak tahu. Lalu bagaimana kita akan membatasi nama Allah itu hanya 99? Tidak bisa. Begitu pula kalimat sebelumnya, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Kitab yang Allah turunkan bukan hanya Al-Quran. Kalau kita mungkin bisa menghitung nama Allah yang di Al-Quranul Karim, kita enggak bisa menghitung nama Allah yang ada di kitab Injil, yang ada di kitab Taurat, yang ada di kitab Zabur, yang ada di kitab-kitab yang lain. Kita enggak mengetahuinya. Nah, ini pun menunjukkan bahwa kita tidak bisa membatasi nama-nama Allah itu hanya pada 99 nama. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau begitu, yang mungkin selama ini terpahami oleh kita atau oleh masyarakat pada umumnya bahwa Allah hanya memiliki 99 nama, ini pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi. Mungkin karena kita kurang mengetahui susunan bahasa Arab dan maknanya, ya. Kurang mengetahui kalimat tersebut dengan makna yang benar. Namun insya Allah dengan penjelasan tadi, dan ini tentu juga saya ambil faedahnya dari para ulama rahimahumullah, seperti dalam kitab Al-Qawaidul Musla yang kita pelajari karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan antum juga mempelajarinya. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang jelas pada ayat maupun hadis yang sudah kita baca tadi bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang pada puncak keindahan. Kemudian hibah rahimakumullah, di sini beliau menyebutkan pertanyaan berikutnya. Ma mithalul asma'ul husna min al-Qur'an? Contohnya apa al-asma'ul husna dari Al-Qur'an? Ini pertanyaan yang ke-53, ya. Contoh-contoh dari al-asma'ul husna dalam Al-Qur'an, apa sih? Seperti apa nama-nama Allah itu? Dalam Al-Quran sangat banyak. Dan beliau contohkan dengan contoh yang cukup banyak pula di sini. Jawab. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jal. Pada surat An-Nisa ayat 34. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha tinggi dan maha besar. Ya, kita terjemahkan dengan terjemah singkat, ya. Sebelum kita lanjutkan bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Azza wa Jal ini yang tersebut dalam ayat maupun hadis, untuk kita terjemahkan dengan bahasa kita, sesungguhnya terjemahan itu tidak mewakili makna yang sesungguhnya. Namun terjemahan-terjemahan itu hanya menjadi pendekatan makna. Ya. Bagaimana akan mewakili satu kata dalam bahasa kita terhadap salah satu dari nama-nama Allah yang punya makna yang sangat dalam, sangat luas. Sulit. Enggak bisa. Oleh karenanya tadi saya sebutkan bahwa penerjemahan itu penerjemahan singkat, sekedar untuk mewakili makna global daripada al-asmaul husna. Oleh karenanya semestinya kita bagi seorang muslim mempelajari lebih jauh al-asmaul husna. Jadi mestinya punya fikih al-asmaul husna, mengetahui lebih dalam atas nama-nama Allah Azza wa Jal tersebut. Dan ulama kita walhamdulillah dalam kitab-kitab tafsir, bahkan sebagian di kitab-kitab khusus menjelaskan tentang nama-nama Allah Azza wa Jal dan makna-maknanya. Sebagai contoh di sini misalnya kita baca tadi pada surat An-Nisa ayat 34, innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha tinggi lagi maha besar. Ya, ini terjemah singkat. Maha tinggi misalnya al-ali. Ya. Apa penjabarannya? Ulama rahimahumullah menjabarkan tentang makna ketinggian Allah Azza wa Jal. Yang diantara maknanya adalah maha tinggi di sini, maha tinggi sifat-sifatnya. Ya. Uluwus sifat. Uluwul qadar, yakni maha tinggi kedudukannya. Maha tinggi zatnya bahkan. Allah Azza wa Jal pada ketinggian. Allah tidak bersama kita dengan zatnya. Dan Allah Azza wa Jal berada di atas arsy. Di atas arsynya. Nah, ini makna maha tinggi. Ini pun juga singkatnya seperti itu ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini contoh bahwa pengertian-pengertian itu sesungguhnya untuk pendekatan atas makna-makna al-asmaul husna. Ya. Untuk makna yang sesungguhnya dalam arti lebih luas, lebih utuh, ya kita harus pelajari satu persatu dari al-asmaul husna tersebut, mencakup apa saja maknanya dan seterusnya. Ala kulli hal, sekali lagi kita singkat saja, karena insyaallah pada soal jawab mendatang juga akan ada penjelasan tentang pentingnya mengetahui makna-makna al-asmaul husna atau beberapa dalalah kandungan makna yang tersebut pada al-asma al-husna. Ayat yang kedua, Al-Ahzab ayat 34. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal latifan khabira. Jadi di sini ada nama bahwa Allah Azza wa Jal al-latif al-khabir. Al-latif yang maha lembut, al-khabir yang maha mengetahui. Kalau tadi al-ali, al-kabir, yang maha tinggi, yang maha besar. Ayat berikutnya, surat Fatir ayat 44. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, di sini juga antum perhatikan, baru saja kita lewati nama Allah Al-Khabir. Kemudian baru kita baca ini Al-Alim. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya artinya yang maha mengetahui semuanya. Al-Khabir maha mengetahui, Al-Alim maha mengetahui, sama. Tapi apakah sama makna Al-Khabir dengan makna Al-Alim? Sama persis? Tentunya tidak. Kalau sama persis ya sekedar pengulangan. Tidak. Al-Khabir punya makna yang lebih khusus daripada Al-Alim. Nah, disinilah pentingnya kita natafaqqah fi asma'illah wa sifatih. Mengetahui fikih makna daripada nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya. Kata Al-Khabir lebih spesifik dalam bab apa? Begitu. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Dan nanti akan disebutkan insyaallah ya, bahwa masing-masing daripada nama Allah yang kita ketahui, kita imani, akan membuahkan pada diri kita apa? Sifat ta'abbud lillah azza wa jal, sifat ketundukan dalam ibadah kepada Allah azza wa jal yang tersendiri. Dengan setiap nama kita imani, kita pahami maknanya, akan membuahkan suatu ta'abbud, sikap beribadah kepada Allah azza wa jal, sikap tunduk sesuai dengan nama, dari nama-nama Allah yang kita imani dan kita pahami tersebut. Nah, selanjutnya surat An-Nisa ayat 58, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah azza wa jal maha mendengar lagi maha melihat. As-sami' al-basir, Allah azza wa jal punya nama As-sami' al-basir. Pada surat An-Nisa ayat 56, innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah azza wa jal maha perkasa lagi maha hikmah. Nah, nama al-aziz juga sulit kita mau terjemahkan dengan satu kata, karena kata izzah, ya, sifat al-aziz atau nama al-aziz dengan sifat al-izzah punya cakupan makna yang luas juga, sehingga kita terjemahkan dengan yang maha perkasa saja, ini sesungguhnya tidak mewakili atau kurang mewakili. Nah, namun sekali lagi ini hanya terjemahan singkat atau diartikan yang maha mulia. Izzah Hakim, yang maha bijaksana. Pada surat An-Nisa ayat 23, innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah azza wa jal maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Ghafur ar-Rahim, ini nama dari nama-nama Allah. Pada surat At-Taubah 117, innahu kana bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah azza wa jal terhadap mereka raufun rahim, maha pengasih dan penyayang. Ar-Rauf ar-Rahim, ini nama dari nama-nama Allah Al-Husna, termasuk Al-Asma Al-Husna. Pada surat Al-Baqarah 263, wallahu ghaniyun halim. Ya, di sini ada nama Al-Ghani dan Al-Halim. Al-Ghani yang maha kaya, tidak membutuhkan yang lain. Halim, Halim yang maha penyantun, begitu terjemahannya biasanya. Maknanya diantaranya bahwa Allah Azza wa Jal lam yu'ajil al-uqubah ala al-asi, di mana Allah Azza wa Jal tidak segera menghukumi orang-orang yang bermaksiat. Ini kalau begitu mengandung makna kesabaran juga, ya kan? Di mana tidak tiap orang yang jatuh dalam maksiat langsung dihukum. Tapi oleh Allah Azza wa Jalla masih diberi waktu biar taubat, masih diberi waktu. Ini adalah di antara kandungan makna al-hilm. Oh, Allah Azza wa Jalla al-halim. Kemudian innahu Hamidun Majid. Hamidun Majid. Surat Hud ayat 73, Hamid yang maha terpuji, Majid yang maha besar. Ya, Majid yang maha besar. Nah, sama dengan Al-Kabir yang maha besar, terjemahannya sama. Tapi kalau didalami tentu di sana ada perbedaan-perbedaan. Ya. Ada makna yang lebih spesifik kepada masing-masingnya. Pada surat Hud juga ayat 57, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh, sesungguhnya Rabbku terhadap segala sesuatu maha menjaga. Pada surat Hud ayat 61, inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku maha dekat dan maha mengijabahi. Pada surat An-Nisa ayat pertama, inna allaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah azza wa jal maha mengawasi, alaikum atas kalian. Pada surat An-Nisa ayat 81, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Di sini bisa diartikan yang menyaksikan, raqib atau wali, waliyan wa nasira wa mu'inan liman tawakkal alaih wa anaba ilaihi, afwan, bukan syahid tapi waliyan wa nasira wa mu'inan liman tawakkal alaih, sebagai wali yang menolong, yang membantu bagi orang yang bertawakal kepadanya. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-6, wa kafa billahi hasiba. Nah, hasiba bisa diartikan yang mengawasi juga, syahida, muhasiba, yang melakukan hisab, perhitungan, dan syahida, mengawasi. Pada surat An-Nisa 85, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Muqita ini juga maknanya syahidan, hafizan, hasiba. Ya, artinya mirip. Yani menyaksikan, menjaga, menghisab, menghitung ya amal-amal hamba-hambanya. Pada surat An-Nisa, surat Fussilat 53, annahu ala kulli syai'in syahid, bahwa ia maha menyaksikan atas segala sesuatu. Pada surat Fussilat ayat 54, innahu bikulli syai'in muhit, bahwa Allah azza wa jal maha meliputi segala sesuatu. Di sini al-muhit, nama Allah al-muhit. Pada surat Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada nama Allah, yaitu Allah itu sendiri. Kemudian al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup lagi maha al-qayyum. Al-qayyum ini termasuk yang paling sulit mau diterjemahkan, ya. Sulit. Al-qayyum adalah al-qa'im binafsih al-muqim li ghairihi. Itu di antara maknanya. Al-qa'im binafsih al-muqim li ghairihi. Dia sendiri tegak sendiri tanpa bantuan siapapun dan apapun. Dan bahkan dia yang menegakkan yang lain. Dia yang menegakkan yang lain. Menghidupkan, memberi rizki, menguatkan, dan seterusnya. Tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jal, siapapun dan apapun gak akan bisa tegak. Jadi itu makna al-qayyum di antara maknanya. Jadi sangat sulit ya kita terjemahkan dengan satu kata. Pada surat Hadid, Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa ala kulli wa huwa bi kulli syai'in alim. Di sini ada nama al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Kemudian pada surat Al-Hasyr, ini di akhir-akhir surat Al-Hasyr, banyak nama-nama Allah Azza wa Jal padanya. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di sini ada nama Al-Malik, ya, raja. Al-Quddus yang maha suci. As-Salam yang selamat dari segala celaan dan aib. Al-Mu'min yang musaddiq li rusulihi bima ja'ubihi bil ayat, yang membenarkan para rasulnya, mendukung dengan bukti-bukti. Al-Muhaimin diartikan raqib, yang mengawasi. Al-Aziz yang maha perkasa atau maha mulia. Al-Jabbar yang maha perkasa atau memaksa. Al-Mutakabbir yang maha sombong. Subhanallah amma yusyrikun, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah, ini juga al-bari', al-khaliq, al-musawwir, ini semuanya dalam bab penciptaan. Al-khaliq sama al-bari', kalau kita terjemahkan ya yang maha pencipta. Namun di sana tentu ada makna-makna yang lebih spesifik pada masing-masingnya. Al-musawwir yang membentuk ciptaannya, lahul asma'ul husna. Nah, ini adalah amsilah, contoh-contoh dari nama-nama Allah Azza wa Jal yang ada dalam ayat-ayat. Wallahu a'lam bissawab. Sementara sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.